بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Khamilatina azzaikumullah. Pada pembahasan yang lalu telah kita baca hadis yang cukup panjang dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan pada inti permasalahannya ialah larangan untuk menyakiti tetangganya, diwujudkan dengan tidak menyakiti kambing tetangga yang masuk ke rumah kita untuk mengambil makanan kita. Tadi uraikan pembahasan tadi pada pertemuan yang lalu. Tersisa satu hadis dalam bab ini. Kita baca. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sulaiman ibnu Dawud Abu Rabi'ah. Qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far. قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولى فرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Ini sanad semuanya rawinya thiqah kecuali Al-Ala bin Abdurrahman maula Quraqah. Dia ini masih dipersisikan oleh para ahli hadis tentang kesiqahan dan kesodukan dia. Dia rawi yang thiqah yang disahihkan hadisnya atau kasoduk dihasankan hadisnya. Kalau melihat dalam terjemah dia di bukunya Al-Hafidh Taqribut Tahdzib, beliau mengatakan soduk, seingat saya. Namun kalau kita melihat terjemah dia lebih panjang dan lebih luas, nampak bahwasanya banyak para ulama yang mengatakan dia thiqah, terpercaya. Ala kulli hal, hadis ini hasan atau sahih. Dan dia dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya hadis ini. Hingga di hadis yang sahih insyaallah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk ke dalam surga. man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya la ya'man, tidak merasa aman. Bawa'iqahu, dari gangguan-gangguan dia. Bawa'iq, jamak ba'iqah yang artinya syar, kejelekan. Bagailah, penganiayaan. Hadis ini sahih, singkat, padat. Dalamnya, antum tahu sendiri, ancaman keras yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi siapa saja yang mengganggu tangga dia. Dengan ancaman yang serius, dikatakan di sini la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Maknanya kana bin azakumullah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyah. Orang ini tidak masuk surga kali pertama. Tidak masuk surga kali pertama. Artinya, dia terlebih dahulu merasakan nikmatnya neraka. Dalam tanda kutip, nikmatnya di sini. Nikmatnya neraka, baru kemudian telah selesai urusannya, dibersihkan dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sebab mengganggu tetangga bukan termasuk tindakan kekufuran. Dia hanya tindakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mendapati dalam beberapa riwayat, beberapa hadis, ancaman sebuah kemaksiatan dengan neraka atau dengan tidak masuk surga, itu yang pertama dimaknakan oleh para ulama tidak masuk surga kali yang pertama. Artinya tidak seperti kaum mukminin yang lain yang tidak memiliki dosa seperti ini. Mereka mungkin langsung dimasukkan dalam surga, langsung menikmati nikmatnya surga. Sementara orang ini, dikarenakan dia punya dosa kemaksiatan dalam bentuk mengganggu tetangga, maka terhalang masuk surga kali yang pertama. Dia harus membereskan terlebih dahulu urusan ini. Ada. Artinya dia masih muslim. Dia masih muslim. Tak kafir. Mana yang kedua? Ialah la yadkhulul jannata haqiqatan idza istahalla dzalik. Dia betul-betul tidak akan masuk surga. Artinya apa? Neraka tempatnya dia. Dikatakan kafir dia dengan syarat idza istahallahu. Kalau dia meyakini kehalalan atau kebolehan mengganggu tetangga. Tadi paham? Ini tindakan kufur ya. Antum tahu yang namanya mengganggu tetangga itu kemaksiatan, dosa, ya kan? Sampai sini saja ini kemaksiatan. Tetapi kalau kemudian merembet kepada perkara yang berikutnya, dia meyakini dengan siyakin-yakinnya dalam hatinya, ini perkara yang halal. Padahal haram, ini halal. Maka masuk dalam permasalahan tindak kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian i'tiqadnya dia, kalau demikian keyakinan dia, maka dinyatakan kafir oleh Allah Tabaraka wa taala, maka ancamannya sesuai dengan zahirnya. La yadkhulul jannah. Betul-betul tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Neraka tempatnya. Ini dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Jadi paham insyaallah ya. Demikian pula hadis yang lainnya yang juga berbau seperti ini, yang menyatakan masuk neraka atau nggak masuk surga atau bukan termasuk golongan kita dan semisalnya, itu dimanakan dengan dua oleh para ulama. Jangan hadis laisa minna, laisa minna man syaqqal juyub wa dharbal hudud wa da'a bi da'wal jahiliyah, misalnya. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang memukul pipinya, yang merobek-robek kerah bajunya dan menyerukan dengan suara-suara jahiliyah. Kalimat bukan termasuk golongan kami. Ini yang mengatakan Rasul. Kalau dimanakan secara zahirnya, artinya orang ini kafir. Begitu kan ya? Karena bukan golongannya kami, bukan muslimin dia. Itu riwayat seperti ini baunya dimanakan dengan dua oleh para ulama. Dimanakan apa namanya tadi itu, kalau dia menghalalkan tindakan tersebut, kalau dia menghalalkan tindakan tersebut, tamam. Dan ini yang zahir dari riwayat tadi, menghalalkan tindakan tersebut dalam hatinya. Atau pengertian laisa minna ay laisa ala sunnatina, dia tidak sesuai dengan bimbingan sunnah kami. Nah. Kemudian hadirin azakumullah. Pada lafaz yang berikutnya, man la ya'manu jaruhu bawaiqahu. Tidak akan masuk dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ancaman ini berlaku untuk siapa saja yang memiliki sifat seperti ini. Sebab menggunakan kalimat man. Man la ya'manu jaruhu bawaiqahu. Man di sini isim mausul. Itu dalam bahasa Arab. Ia mengandung arti siapa saja yang. Yang di sini artinya penyebutan sifat. Sehingga mencakup lelaki, mencakup perempuan, dari manapun asalnya, apapun statusnya, semuanya kena. Kalau dia memiliki kriteria atau sifat yang disebutkan dalam riwayat ini. Ada. Sehingga tidak mesti perempuan yang kena seperti ini. Loh, kenapa kok ibu perempuan, Ustaz? Ya, karena kan yang biasa ribut perempuan. Hah? Perempuan ribut dengan tetangga perempuan yang lainnya. Hah? Ya cekcok lah, ya aduh mulut lah, ya inilah, ya itulah. Nah, mesti. Lelaki pun juga demikian. Kalau kemudian dia mengganggu tetangga dia, kena ancaman seperti ini. Orang tua bengkek juga demikian. Sama saja, semuanya kena ya. Apapun statusnya, dari manapun asalnya, apapun jenis kelamin dia. Adapun tindak kejahatan di sini, tindak kejahatan mengganggu tetangga, ini mencakup dua perkara. Yang dikatakan di sini, seorang yang tetangga dia tidak merasa aman dari kejahatan dia, kejahatan kepada tetangga itu dibagi dua. Bagi dua ya, ringkasnya begitu. Yang pertama ialah tindakan asyarul qawli. Kejahatan-kejahatan dalam bentuk ucapan. Ini banyak contohnya. Seperti mencela tetangganya. Mencaci maki, mencemooh, menghina tetangganya. Atau contoh yang lainnya, menghibai tetangga dia. Kamu menghibai ya, ngerasani. Kamu ngerasani. Menyebutkan kejelekan-kejelekan tetangga dia. Biasanya di saat ngerumpi dengan yang lainnya. Saya kasih bahasa ngerumpi karena memang asyik. Kalau perhatikan perempuan-perempuan yang biasa duduk-duduk santai di depan rumahnya atau di terasnya atau di karangannya, kumpul dengan perempuan yang lainnya, kuping sedikit aja mesti rumpi mereka itu. Ya nggak mesti, sering kalinya ngerumpi. Atau namimah, mengadu domba, menukil ucapan tetangga dia kepada pihak yang lainnya dengan niat untuk merusak hubungan keduanya. Atau yang lebih parah lagi, sampai kemudian mengkafirkan tetangga dia dengan tanpa sebab yang syar'i, atau membid'ahkan tetangganya dengan tanpa alasan yang syar'i, menfasikkan tetangganya dengan tanpa alasan yang syar'i. Semua jenis kejahatan qaul dalam bentuk ucapan itu masuk dalam bab ini. Tapi saya kan yang namanya seorang dibegitukan, gak bakal tenang dia. Hah? Kamu punya tetangga A sebelah depan rumah, kerjaan tiap hari mencela kamu terus, mencemooh kamu terus, menghina kamu terus, melecehkan kamu terus. Gimana perasaan kamu? Tenang atau gak tenang? Ya gak tenang. Hah? Kamu keluar rumah, lihat dia, langsung dia melecehkan begitu. Langsung ucapannya langsung keluar, gini, gini, gini, gini. Emang kamunya ikut balas juga. Balas-balasan, saling mengecek. Ayolah, kamunya gak mampu untuk itu. Kemudian kamu merasa dongkol dalam hati kamu. Gini, begini. Allah yang tidak tenang dari kejahatan orang tadi. Apalagi siapa yang bertingkat mengkafirkan. Yang kedua ialah asyarrul fi'li. Tindak kejahatan dalam bentuk tindakan. Mengganggu tangga dia dengan tindakan. Ini pun banyak contohnya. Semua kejahatan-kejahatan kepada tetangga dalam bentuk tindakan masuk dalam bab ini. Mukul tangga dengan tanpa hak. Kejahatan ya, akhi. Mukul begini, tamper atau gimana. Maling, mencuri harta tetangga dia. Apalagi? Sebenarnya lagi yang lain. Apalagi itu banyak? Maksudnya dua atau? Jadi katanya banyak. Sebenarnya apalagi? Lempar apa? Dilempar di rumahnya. Begitu. Kelontang. Terus apa lagi? Apa lagi? Tadi. Apa lagi tanya lagi? Sebutkan contohnya biar antum tahu. Oh itu gak boleh, oh itu gak boleh. Apa lagi? Mengganggu tetangga dengan tindakan. Banyak loh itu. Ya orang anaknya, kalau untuk dididik tidak apa-apa kan? Ganggu anaknya dengan tanpa hak. Tempeleng anaknya, pukul anaknya, jawarannya dengan tanpa hak. Boleh. Apa mana? Memeras. Apa ini peras? Ya, tadi itu maling. Memaling tangga dia atau tangga dia. Atau ngompas tangganya. Gitu ya. Boleh. Lagi. Aduh. Membunuh. Ini lebih parah lagi. Ya. Membunuh tangga dia. Luar biasa. Tanah kiamat sudah kalau saya. Apa lagi? Antai hari, jangan diluk. Apa lagi? Ada lagi tindak kejahatan lagi yang lainnya, masya Allah. Padahal kriminalitas itu macamnya banyak dengan tindakan itu. Satu aja, sebut bang. Kais. Ibrahim. Dia bilang begitu. Menzinai istri tetangganya, atau putrinya, atau ibunya, atau putrinya, atau saudarinya, misalnya. Itu semua dengan tindakan ya, Pak. Baik yang sifatnya sepele, atau sifatnya besar, itu semuanya termasuk fawaid. Kejahatan-kejahatan yang dikerjakan kepada mereka. Masuk dalam riwayat ini. Sehingga, isa'ah qawliyah wa isa'ah fi'liyah. Tindak kejahatan dalam bentuk ucapan atau tindak kejahatan dalam bentuk perbuatan atau dengan dua-duanya. Mesti resah. Kamu punya tetangga maling. Setiap hari mesti ada yang hilang harta kamu itu. Kadang panci yang hilang, kadang sotil yang hilang, kadang sandal yang hilang, kadang tempat sampah yang di luar rumah hilang, kadang baju yang dicibur hilang. Enggak tenang kamu. Semua orang tahu. Terus siapa pelakunya? Tangga sebelah kirimu itu. Enggak bakal tenang kamu. Ini katakan layak man. Kamunya tidak merasa aman dari kejahatan tetangga kamu sendiri. Maka orang tersebut diancam dengan ancaman yang dibawakan dalam riwayat ini. La yadkhulul jannah. tidak akan masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Maka hati-hati karena binazakumullah, jangan sampai melakukan izaul jar, menyakiti tetangga baik dengan ucapan atau dengan tindakan ancaman yang keras. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasul menyebutkan ancaman yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Tiga kali beliau mengatakan demikian. Mereka bertanya, man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Yang tidak beriman. Yang tidak beriman. Yang tidak beriman. Siapa? Beliau mengatakan, man la ya'manu jaruhu tawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatan. Dengan bahasa lain, seorang yang suka mengganggu tetangga sampai tetangganya itu tidak merasa aman dari pekerjaan dia. Dikatakan la yu'min, tidak beriman. Maknanya kata para ulama, ay la yakmul imanuh, belum sempurna keimanannya. Paham ya? Sebab menyakiti tetangga itu kemaksiatan ya. Dan namanya kemaksiatan mengurangi kesempurnaan iman. Kecuali kalau dia menghalalkan tindakan tadi, maka dimanakan la yu'min, yakni tidak ada iman bagi dia. Hilang seluruh keimanan dia, sebab menghalalkan dalam hati tindakan yang haram, itu merupakan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang meniadakan iman dari asasnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya itu. Ini mencakup semua pihak, baik yang laki-laki atau yang perempuan, tua, muda, baik orang tersebut punya jabatan, tidak punya jabatan, pemerintahan atau rakyat jelata, semuanya. Itu kalau melakukan tindakan seperti ini, masuk dalam riwayat hadis ini. Wabit. Selesai bab masalah larangan menyakiti tetangga. Maka mafhumnya, mafhumnya ialah kalau dilarang menyakiti berarti diperintahkan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bab yang berikut. Babun. Bab. La tahqiranna. Sungguh-sungguh, jangan remehkan. Jaratun, tetangga wanita, lijaratiha, untuk tetangganya yang lain, yakni jangan meremehkan pemberian hadiah untuk tetangga perempuannya yang lain. Walau firsin syatin, walaupun tulang kambing. Firsin itu ialah azmun qalilul lahm, tulang yang sedikit sekali dagingnya. Tulang kambing. Zaman dahulu tulang kambing dengan sedikit daging itu ya benar rasanya. Sekarang ini ya enak. Tulang kambing disertai dengan daging-daging sedikit dibikin asam-asaman seger ya. Dibikin marak, dibikin marak, dibikin kuah. Kalau diminum kuahnya itu masya Allah nikmat ya. Tapi yang dibahaskan di sini ialah dagingnya yang sedikit. Tentu orang lebih senang tulang kambing dengan daging banyak daripada tulang kambing dengan daging sedikit. Artinya walaupun perkaranya ringan, jangan remehkan sedikit, walaupun bisa memberi sesuatu yang ringan atau sepele kepada mereka. Ini faktanya. Ini faktanya Allah ialah anjuran untuk saling memberi hadiah antar tetangga. Khusus di sini disebutkan kaum wanita, para wanita, sebab untuk urusan makanan itu perempuan yang banyak menggelutinya. Ya, sehingga tetangga perempuan kalau punya sesuatu, kamu sebagai wanita muslimah punya sesuatu, jangan menganggap remeh atau sepele pemberian sedikit tadi. Walaupun kamu memiliki tulang belulang kambing yang sedikit sekali dagingnya, jangan anggap remeh, berikan kepada tetangga kamu yang sebelahnya lagi. Ada, itu maksudnya ya. Perempuan yang ngurusi makanan, tamam, agar mereka yang biasa masak di rumah, tahu ini lagi masak apa ya, ada punya tempe, ada tahu atau apa gitu. Mereka ini jangan menganggap sepele tindakan memberi hadiah kepada tetangga. Berikan, walaupun hanya oseng-oseng tempe, paham ya, oseng-oseng tempe. Ya Allah dikasih satu mangkok kecil gitu, oseng-oseng tempe, kasihkan sama tetangga kamu. Ini masakan saya, oseng-oseng tempe, nikmat. Nikmat tenang, Masya Allah ya. Walaupun sedikit jumlahnya, itu menimbulkan mawaddah warahmah. Pergaulan sangat indah, dan bisa menghilangkan persongkolan dalam hati. Apalagi kalau sudah banyak. Nah, kemudian di sini, sedikit toh Pak Ustaz. Nanti lah kabar-kabar kalau saya beli kambing atau apa, tak kasih tulang itu. Sudah, ini mubalak. Walaupun sedikit jumlahnya. Artinya rontekan tak banyak, itulah yang diinginkan. Jika menunjukkan ya Farantina Azzaikumullah, anjuran untuk ad-dahadi. Saling memberi hadiah. Yang disebutkan dalam tambahan riwayat tadi. Dahadu fa'innal hadiah tudhibu wahar sadri. Ini kalian saya memberikan hadiah. Sebab hadiah itu bisa menghilangkan persongkolan dalam hati. Ini anjuran untuk saling memberikan hadiah. Secara umum, tidak hanya membahas tangga, bisa dia kepada kerabat-kerabat, teman-teman sejawat, dan misalnya bisa saling memberikan hadiah satu sama yang lain dalam rangka untuk menanamkan mawaddah warahmah dan menghilangkan ketongkolan-ketongkolan yang ada dalam hati. Masalah hadiah yang nanti nabi Allah ini kepanjang pembahasan. Pada asalnya yang nanti nabi Allah yang namanya hadiah itu perkara yang syariatnya umum, baik tetangga dengan yang lainnya atau antar kaum muslim pada umum. Namun nanti nabi Allah ada beberapa masalah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah hadiah dan tidak diperbolehkan untuk tidak diterima di pesantren. Oh, mau dibahas? Hah? Dilarinya kepada masalah aneh. Hah? Masalah apa? Larinya pada parcel-parcelnya para pejabat. Iya. Tau parcel ya? Mau dibahas? Jadi ringkasnya, yang namanya memberi hadiah kepada orang lain itu pada asalnya disyariatkan. Itu salah global. Namun di sini kalau tidak asalamualaikum, ada beberapa pihak secara syar'i tidak diperbolehkan menerima hadiah. Pihak yang pertama ialah seorang hakim atau seorang qadhi. Hakim yang memutuskan masalahnya umat. Hakim kan, ma'rufan qadhi. Seorang hakim, Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh menerima hadiah apapun dari orang yang sedang dia usut permasalahannya. Baik pelakunya, namanya apa ya? Terdakwa gitu ya. Atau korbannya. Misalkan ada orang sedang bersengketa. A sama B ribut. Naik ke kehakiman. Diurus sama pihak hakim. Hakim A. Ketika dia mengurus masalah ini, sang hakim tidak boleh menerima sesuatu apapun dari dua pihak tadi. Baik dalam bentuk uang. Atau dalam bentuk apapun. Bahkan mereka menyebutkan undangan makan pun tidak boleh. Paham ini? Dengar lagi. Ini apa? Bab. Hal-hal yang disebutkan tadi kan Nabi Rasulullah bisa mempengaruhi keputusan dia dalam menghukumi perkara apa? Yang tadinya orang itu muhibbun, orang yang di pihak yang benar, bisa disalahkan oleh dia. Yang tadinya orang itu di pihak yang batil, dibenarkan sama dia. Kenapa urusannya? Nah, ini riswatun silah-silah. Ini yang namanya suap dengan tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya kan, walaupun undangan makan. Hah? A sama B berselisih. Si A di luar acara pengadilan, dalam pengadilan tidak mungkin ngomong Pak Hakim nanti malam sudah makan ya. Tidak, di luar, itu di luar ya. Selesai acara pengadilan yang belum kelar, di luar kantor, di rumahnya Pak Hakim, dihubungi. Pak, ini nih, kita ada acara ini Pak. Oh, apa itu? Kita mau mengadakan acara makan bersama ini. Pak Hakim bisa datang ke sini untuk mengikuti acara makan malam? Enggak ada apa-apa Pak Hakim, tenang aja Pak Hakim. Tidak ada tentu. Sekedar ngajak makan Pak Hakim. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan yang mengajak pihak yang sedang bersengketa. Apalagi dikasih pulus. Sekarang tip. Alas, berubah langsung itu. Apa namanya? Keputusan hukum dia tadi. Bisa banyak kejanggalan yang terjadi dalam mahkamah ini. Ini boleh. Yang kedua. Para pejabat. Nanti bilang apa lagi. Para pejabat tidak diperkenankan menerima hadiah apapun ketika dia naik di sebuah jabatan. Hanya itu dari mulai RT RW sampai presiden. Dikecualikan ya Nabi Rasulullah. Kalau hadiah itu biasa berlangsung dan terjadi sebelum dia diangkat sebagai seorang pejabat. Misal, saya dengan Mas Arif ini. Selama kita menjalani hubungan persahabatan, biasa dia sudah sering ngasih sama saya, dia ngasih sama beliau. Suatu saat, Mas Arif ini ternyata mencalonkan diri sebagai camat. Silcam, pemilihan camat, gitu ya, gitu sih katanya, apa kali itu? Jadi dia diangkat sebagai camat. Nah, saya nggak ambil peduli mau jadi camat kek, jadi bupati kek, jadi wali kota kek, jadi apa, teman saya. Biasa saya normal ngasih dia kepada dia ngasih dia sama saya. Ini tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah ada jalan sebelumnya. Tapi kalau saya memberikan kepada dia karena jabatannya, maka tidak boleh. Hah? Misal, keesokan hari, Mas Arif itu dilantik sebagai camat. Maka hari ini saja, hari terakhir, saya diperbolehkan memberikan hadiah kepada Mas Arif. Keesokan harinya tidak boleh bagi saya untuk memberikan hadiah tadi kepada Mas Arif. Kenapa? Dikarenakan hadiah saya tadi dengan alasan karena jabatan. Saya dipahami? Nah, apa misalnya ya? Ini yang dikatakan oleh para ulama. Iya. Jika ada orang ngasih hadiah kepada Pak Presiden. Ngasih hadiahnya karena jabatan dia sebagai seorang presiden diterima. Entah itu dalam bentuk pulus, uang, atau dalam bentuk kemanfaatan, apa misalkan tanah atau rumah atau mobil atau apa, atau dalam bentuk apa namanya undangan-undangan makan, itu nggak boleh ya? Saya untuk undangan makan, ini undang makan karena dia seorang presiden, itu nggak boleh. Kalau mengundang makan karena dia seorang SBY, boleh. Tahu bedanya kan? Pribadi, bukan dikaitkan dengan jawatan dia, diperboleh. Demikian pula yang lainnya. Semua orang-orang yang menjabat dalam pemerintahan tidak diperkenankan menerima hadiah apapun karena jabatan yang mereka raih. Tetap, itu kata para ulama termasuk rishwah, termasuk suap. Jadi tadi, yang mau tanya, satu lagi. Nah kalau hadiah itu dari negara, Pak. Kan? Diambilkan dari kas negara. Diatur dengan undang-undang tertentu negara. Apa sekarang namanya? Rapel. Hah? Iya, betul. Hah? Namanya rapel kan? Rapel itu apa namanya? Hah? Apa? Oh iya. Moso. Ini lagi ribut sekarang ini namanya apa? Hah? Rapel kan? Ini rapel. Itu bukan gaji yang tertunda ya. Memang apa namanya dikasih. Dikasih sama sononya. Gimana Pak Tumai? Ada undang-undang negara, setiap pegawai pemerintahan yang menjabati dari mulai tingkat daerah ke atas, yang bawah kan dapat, misalkan daerah ke atas itu mendapatkan tunjangan atau mendapatkan santunan atau hadiah dari negara sejumlah sekian puluh juta rupiah per tahun ya, itu per bulan deh, sama kan. Tahun setiap bulan? Hah? Tahun kan? Tahun. Setiap bulan mengalahkan gaji dia lah. Bagaimana Pak? Yang namanya tingkat daerah dari mulai DPR D2, kemudian DPR D1 dan naik ke atas. Setingkat bupati, wali kota, gubernur, naik ke atas, para menteri, dan segala macamnya itu. Abdul Malik. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Loh kenapa? Tadi kan tadi tidak boleh menerima hadiah sedikit pun. Oh gitu ya? Gitu ya? Nah, ya. Kalau ini modelnya, itu artinya dari pihak atasan Anda memberikan hadiah kepada Anda. Dia terima. Ya, matur nuwun. Yang dimaksud tadi itu ya dari kalangan orang lain. Bukan dari pihak negara. Yang memberikan sesuatu hadiah kepada Anda dikarenakan Anda sebagai seorang pejabat. Tidak mudah menerima. Kalau kemudian ada undang-undang dari pemerintah yang jabatannya apa namanya dari mulai tingkat daerah ke atas sampai tingkatan pusat setiap tahun sekian puluh juta rupiah turun dan cair. Ya amin. Kalau enggak mau ya, ya kasihkan nama yang mau. Artinya, kalaupun Anda mengambilnya tidak dimasukkan dalam bab rishwah. Saya dipahami? Saya dipahami. Para pegawai. Jadi kan pejabat. Sekarang para pegawai. Muwabah namanya. Baik pegawai perusahaan atau karyawan pemerintahan. Kalau pemerintah namanya apa? PNS. Gitu ya? Gitu ya? PNS. Juga demikian. Para pegawai-pegawai negara, para pegawai-pegawai pemerintahan tidak boleh menerima hadiah apapun bentuknya karena dia sebagai seorang pegawai. Ingat Pak, kata-katanya. Karena dia sebagai seorang pegawai. Dikecualikan keadaan yang saya bawakan tadi. Kalau memang sebelumnya sudah ada biasa ngasih hadiah antara dia dengan teman dia sendiri. atau yang ngasih hadiah kerabatnya dia sendiri, sobatnya dia sendiri, gak ada masalah. Kalau orang lain yang ngasih, dikarenakan dia sebagai seorang pegawai, sebagai seorang PNS, maka gak boleh. Dalilnya, hadis Abu Humaid tentang kisahnya Ibnu Lutfiyah. Kisahnya Ibnu Al-Lutfiyah. Pernah ya khanam tina azakumullah, Rasulullah SAW mengutus Ibnu Lutfiyah ini untuk mengambil harta zakat. Sadaqah. Diutus dia. Dihadap pulang, dia membawa harta yang sangat banyak. Kemudian dia mengatakan, hadza lakum, hadza li uhdiya ilayya. Oh yang ini untuk kalian, ini zakatnya negara, zakat negara. Oh yang ini untuk saya, ini hadiah untuk saya. Maka Rasul marah. Halla jallasta ila baiti abika wa ummik. Kenapa kamu enggak nongkrong saja di rumah bapak ibumu? Supaya kelihatan dikasih hadiah panda kamu ini. Paham ya? Dan beliau apa namanya naik atas mimbar berkhutbah di hadapan para sahabatnya menerangkan tadi saya mengutus seseorang untuk mengambil harta sedekah dan zakat. Kemudian dia datang, tiba-tiba dia mengatakan ini untuk kalian, ini untuk saya, dia diadakan kepada saya. Kenapa dia enggak nongkrong aja di rumah bapak sama ibunya supaya dia bisa melihat apakah dikasih hadiah atau tidak? Marah sama orang itu. Paham ya? Di sini Ibnu Lutfiyah utusannya pemerintah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia pada sekarang seorang PNS atau apa yang namanya yang punya pemerintah. Pegawai negeri sipil dan pegawai negeri. Hah? Apa yang dia pemerintah? Itu tidak boleh mengambil apa-apa ya? Tidak boleh. Paham ya? Biasanya orang itu memberikan sesuatu kepada Anda sebagai PNS, apapun Anda kerjanya, itu biasanya ada maksud tertentu. Dia mungkin karena untuk melancarkan urusan dia lah, atau kemudian supaya dia lebih memperhatikan keadaan Anda lah, atau urusan Anda lah. Ini maknanya sama dengan suap. Tidak boleh, jangan riwayat seperti itu. Jadi paham ya? Coba kamu duduk di rumah, bukan sebagai seorang PNS. Dikasih enggak kamu hadiah sama mereka? Oh, dikasih. Kamu dikasihnya itu karena kamu sedang bertugas sebagai seorang PNS. Maka dikasih kamu. Enggak boleh juga. Ini pakai pemerintah. Pembahasan berikutnya, karyawan secara umum. Al-Mu'afakul Am namanya. Pakai umum. Baik pegawai pemerintah atau non-pemerintah, baik pegawai sebuah PT perusahaan atau yayasan umum khusus, itu namanya al-mubaqul am. Negeri atau swasta. Sudah demikian, tidak diperkenankan bagi dia untuk menerima hadiah karena pekerjaan dia tadi. Tidak boleh. Dengan dalil, riwayat yang saya bawakan tadi. Ini karena tidak ada semua sangat banyak terjadi pada kaum muslim sekarang ini. Ya apa ya? Maka sekarang ini sampai pada tingkat minta. Kalau enggak jalan urusan kamu. Ya apa ya? Enggak jalan kamu punya urusan. Hah? Kamu mau jual, ingin rapi. Ngurusnya kemana? Kau. Hah? Gak bakal diurus permintaan kamu itu kalau gak ada. Kalau gak ada tadi itu tipsnya tadi. Kalau nak uang beli cine gak melaku cara dirasi ini. Mengajukan permintaan buat surat keterangan nikah tahun 2007 baru saya nikah nanti tahun 2010. Dan sekarang demikian kenyataannya. Ya apa ya? Harus uang dan lancar. Ada haram ya, mana boleh. Jangankan kamu minta, kamu sebagai petugas KUA yang menguruskan urusannya orang, ada orang memberikan sesuatu hadiah kepada Anda karena Anda sebagai seorang KUA, tidak boleh. Kamu nggak minta loh ya? Apalagi kamu? Hah? Ini dulu, ah? Ini dulu. Kalau enggak lancar urusan kamu nanti. Ini rishwah, namanya sebab-sebab punya haram. Ini tidak hanya KUA, urusan jual beli juga demikian, urusan surat menyurat juga demikian. Dari mulai perusahaan, yayasan, pemerintah, non pemerintah, sekolah, semuanya demikian. Kalau enggak ada ininya, enggak jalan. Hah? Yang menerimanya haram ya. Karena kalau kamu diminta dan memang enggak mungkin haknya kamu terpenuhi dengan cara seperti ini, maka yang dosa yang mengharuskan kamu mengeluarkan ya. Kamunya enggak dosa. Jadi kamu usahakan dulu tanpa ini, enggak kamu dia langsung belum sudah kamu. Harus dimasukkan dalam sakunya orang tadi itu. Salah kamu, paham dia, diuruskan. Seperti kamu sendiri yang bertindak, kamu juga dosa. Karena kamu riba dengan tindakan dia. Tapi kalau kamu tidak terlebih dahulu, maju. Gini, susah. Jadi siki. Tapi, pelicin dulu kan Pak. Jangan langsung serondol, maju aja Pak. Ada pelicinya. Kalau tidak ada pelicinya, serap lho Pak. Gitu ya, tidak bakal kamu diuruskan. Namanya, karena kamu nggak mungkin untuk maju dari jalan seperti itu, kasih dengan jalan seperti itu, dan itu saja lah orangnya mengharuskan kamu berbuat. Allahumma ta'ala, ala hawla wa la quwwata. Kamu sebagai pengurus tamir masjid, ini kan seorang pegawai ketakmiran di bawah sebuah yayasan masjid. Kalau kamu dikasih hadiah seseorang karena kamu itu sebagai orang takmir, tidak boleh terima. Tidak boleh. Gitu ya. Karena kamu sebagai orang takmir, tidak boleh terima. Sebagai orang takmir, tidak boleh terima. Ini karena pekerjaan kamu, menerima. Itu hadiah untuk kamu sendiri, dia. Itu dimaksud. Kalau misalkan ada orang ngasih hadiah untuk sebuah yayasan, sebuah lembaga, itu gak apa-apa untuk bersama. Yang dibagi sekarang itu pribadi, tidak boleh. Ya apa? Sebuah pesantren sekarang. Anda sebagai pengurus anak-anak. Ada pesantren anak, atasan dewasa. Misalkan kamu sebagai pengurus anak-anak TA, atau anak tahfidz, atau kamu sebagai pengurus Pak Sandri yang masih lebih dewasa. Ada muridnya kamu atau wali santri memberikan hadiah kepada Anda karena Anda sebagai pengurus anaknya. Ini mana boleh? Ya, pemahamannya urusan. Hah? Tidak boleh. Ini mesti ada sesuatunya, mesti dengan dia memberikan sesuatu itu ada mau enggak paham kamu? Ya anaknya supaya jangan sampai nilainya merah lah, supaya anaknya nanti akhir tahunnya naik peringkat lah, ya supaya anaknya itu diurus dengan lebih istimewa lah, supaya inilah itulah. Jadi sokok itu ngapain? Harusnya riwayat tadi yang saya bawakan. Allahumma, nabul. Tapi kalau kemudian ngasihnya itu karena kasih sayang kepada orang tadi, senang sama orang tadi, karena apa namanya menghabiskan waktunya untuk perkara ibadah dan segala macamnya, bukan karena pekerjaan dia, boleh. Apa yang memberikan itu ya kerabatnya sendiri, teman-teman dia sendiri atau orang yang sudah lama berhubungan dengan dia, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu ya kalau dari pihak muridnya atau wali santrinya memberikan kepada dia karena pekerjaan dia sebagai pengurus anak-anak ini yang banyak terjadi. Hah? Ini pula yang sering dilakukan oleh para wali-wali murid, wali santri. Itu ya? Pernah gak Pak? Oh, belum ya? Itu sering itu. Apalagi wali santri itu wali murid yang memang tebel kantongnya. Biasa di rumah anaknya dia enak-enakan sama orang tuanya. Masuk pondok, dia pimpin makanya. Anaknya anaknya apa, anaknya gubernur, masuk situ ya tempe, bagaimana yang lainnya, tempe itu kalau ada tempenya, kalau kayak kerupuk sama sambal, kalau lah kalau kecap gitu. Namanya orang tua berduit yang gak enak, ya apa ya? Akhirnya, tadi itu caranya itu. Siapa sih yang ngurus anaknya? Oh, si pula. Misalnya Abu Ahmad jadi pengurus. Oh, ini. Mas Abu Ahmad yang ngurus anaknya. Pas anaknya di kelas yang ditangani sama Abu Ahmad. Gampang aja. Ngobrol-ngobrol soal gimana pengalaman saya gini, gini, gini, gini. Gimana makannya MD, Pak. MD ini ngomel. Dan, ada lauk, rek. Dalam hatinya dia. Akhirnya apa ya sudah. Ngomong sama ini. Tolong gini. Kamu saya titipi uang untuk anak saya. Belikan susunya dia. Belikan jajannya dia. Belikan minuman yang bergizi untuk dia. Ini untuk kamu. Yang kedua itu. Ini untuk kamu. Apa Ahmad yang ngelihat. Ini 4 kali lipat dari gaji saya ini. Jadi aku ngurusi pesantren anak-anak ini paling 50 ribu, 100 ribu. Ini sekali ngasih uang satu-satu ini. Sampai 300, 500 ribu ini. Ini gak boleh. Kenapa? Dia ngasih tadi itu karena Anda sebagai pengurus anaknya. Lima ya. Itu namanya dimasukkan dalam pembahasan Al-Mawbabdul A'am. Allahumma ta'ala. Kecuali, tadi yang kan kecuali kata para ulama, kalau misalkan kamu ngasih, karena kamu senang sama Abu Ahmad, ini orang Masya Allah, tayyib, khair, begini bagus. Karena rasa kecintaan kepada dia, kamu kasih dia hadiah. Atau yang ngasih teman dia sendiri, atau kamu sendiri, adalah apa? Jadi kalau karena pekerjaan dia, maka apa? Maka saya nasihatkan, jangan ngasih-ngasih saya atau para ustaz, karena sebagai ustaz. Tidak boleh ya. Kamunya juga gak boleh memberi seperti itu. Saya pun juga gak boleh menerima. Jangan dikira cuma pengurusnya tak ya kena. Pengajarnya pun juga kena. Paham ya? Ngasih hadiah kepada seorang ustaz karena dia sebagai ustaz. Gak boleh. Ruwet urusannya. Jangan terima. Kamunya yang tahu niatnya orang demikian jangan terima. Orang tadi memberikan jangan berbuat seperti itu. Jangan memberi sesuatu dengan niat seperti itu. Niatnya ialah karena kecintaan kepada orang tadi, lima habat dia, karena apa dikarenakan keilmuan dia, kesolehan dia, ibadahnya dia, kesungguhan dia. Cinta sama orang tadi, kamu kasih dia hadiah, nggak ada masalah. Kalau tidak ada tendensi dia sebagai seorang bukan jabatan dia sebagai seorang pengajar. Atau yang ngasihnya teman-teman dia sendiri, kerabatnya dia sendiri. Nah, paham insya Allah ya? Ini harus dicek-cek ulang lagi sekarang. Dia ngasih hadiah. Ngasih hadiah untuk apa ini? Ya, gak apa lah untuk ustaz. Untuk ustaz ini karena saya sebagai ustaz atau karena apa itu? Ya mestinya kan ustaz. Maaf saja. Dikasihkan sama yang lain saja. Nah, jadi permasalahannya ikhwan, permasalahan yang disebutkan sama para ulama, dan ada khusus dalam masalah ini, judulnya Ahkamul Hadiyah di Fiqh Islam, karya Abu Ibrahim Al-Marzu'i. Ini tidak hanya pakaian keagamaan loh ini. Guru-guru umum pun juga kenal loh ini. Ayolah. Sekarang ini dosennya kamu, kan? Dosen tidak boleh menerima suatu dari anak didiknya karena dia sebagai seorang dosen itu tidak boleh. Kamu pun sebagai seorang murid tidak boleh memberikan sesuatu kepada dosen tadi karena dia sebagai seorang dosen. Itu namanya nyokok dosen kamu dan kamu lancar kuliah. Tidak boleh. Jadi paham itu umum. Al-Mawbab, Al-Mawbab Al-Am, Al-Mawbab Al-Hukumah, dan semisalnya. Allahumma hati-hati ini. Ini ringkasan masalah itu yang disebutkan dalam buku tadi. Nanti perkara-perkara yang belum jelas bisa ditanyakan kepada para masyayikh khusus tentang masalah ini. Tapi ini masalah ya karena final azab. Allah disampaikan sama si Khalid Al-Zuhairi ketika kemarin selesai itu. Akhir pembahasan beliau ialah bahwa itu khusus untuk pegawai-pegawai negara. Al-Mulfakun fil-Hukumah. Orang-orang yang dipegawaikan di kalangan pemerintah. Kalau orang-orang kayak kita ini yang tidak ada hubungan dengan pemerintahan, itu boleh-boleh. Itu yang disampaikan kemarin. Tapi serangan para ulama melihat hal yang dibawakan tadi, kisahnya Ibn Luqiyah, itu ternyata umum pembahasannya. Allah Ta'ala Allah. Keutamaan apa saja yang didapati oleh orang yang pekerjaannya lebih banyak di lapangan dan kadang-kadang sholat berjamaahnya pun tertinggal. Loh, kok keutamaan ini? Oh, ketinggalan jamaah kok keutamaan? Keutamaannya yang jalan. Allah Nusa'an. Pekerjaan apa ini? Nah, kalau pekerjaan duniawiya tidak ada perkara keutamaannya. Apalagi pembahasannya tadi. Sampai kemudian tidak ada berjamaah. Nah, maksudnya bagus. Kalau kita dikasih sesuatu oleh seorang, boleh atau tidaknya dikarenakan niatnya dia. Lalu bagaimana sikap kita? Apa kita harus tanya dulu niat dia apa sebelum menerima? Ini dilihat dengan parina indikasi. Sekarang kamu lihat, kamu ini sebagai apa? Apakah Anda memiliki sebuah semacam jabatan? Pegawai, mudarris, muallim, guru, ustaz, dai, balai, karyawan, apa segala macam. Itu kan namanya indikasi korina. Kemudian dia memberi itu. Kamu kan tahu keseharian dia. Ini orang biasa memberikan pada kamu. Biasa saya berganti aja dia wajah, atau tidak. Itu nampak dengan yang namanya korina. Ada. Kalau dengan demikian korinah aja, maka jangan kamu terima. Kalau misalkan tidak ada korinah sama sekali, kamu juga bukan sebagai sesuatu yang bukan sebagai pegawai, sebagai apa. Ya, terima. Karena hukum asal menerima itu kebolehan. Bagaimana hukumnya THR? Tunjangan Hari Raya untuk pegawai. Dari siapa ini? Jawab dari siapa ini THR-nya ini? Alasan, kalau perusahaan. Nah, dari perusahaan. Begitu ya. Itu diambilkan dari mana itu? Siapa yang pernah menerima THR, sobat? Diambilkan dari mana ini? Uangnya ini? Dari hasil usaha. Usaha yang halal atau haram? Jadi jelas. Kalau dari usaha yang halal dan diambilkan dari uang perusahaan, dan itu merupakan subsidi perusahaan untuk para karyawan, Anda dikasih THR, tunjangan hari raya. Ada masalah. Tapi kalau dari hasil usaha, dan hasil usahanya itu ialah haram, pinjam, meminjam uang dengan riba, dengan bunga, tidak boleh kamu terima min asli, dari apa? Dari sami? Dari sami siapa ya? Nah, dengan kamu melihat bagaimana kenyataan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan sekarang. Misalnya kita kena tilang karena melanggar peraturan lalu lintas dan diwajibkan membayar sejumlah uang, padahal ada pilihan yang lain, yaitu disidangkan. Bagaimana hukumnya? Saya mau tanya, kalau kamu ikut sidang, disuruh apa? Saya rekor dua. Biasa saja ya, kawan. Kamu kasihkan sama Pak Urus. Urusan nanti polisinya nanti tidak menyerahkannya kepada kas negara, dia yang berusaha. Itu kan sepengetahuan saya loh ya. Ketika menilang, ditilang gitu, ada bayarannya, ini uang masuknya pada kas kepolisian. Bukan masuk kantong pribadi, begitu kan? Ya, artinya ketika ditilang, itu kan peraturannya kan disidang. Sidang, tilang kan begitu ya. Disuruh bayar uang, maksudnya kemana? Kepada pihak mereka pengam pribadi. Itu urusan polisi. Kalau mereka nyamplok sendiri ya, makan hartanya orang dengan cara kefakiran. Kalau misalkan mereka diberikan kepada apa namanya ibunya ya, rata-rata ya, kokbar umum itu jumlah dewe. Bagaimana jika hadiah itu dari seorang ikhwan kepada akhwat? Apakah hal ini juga tidak diperbolehkan? Di mana hati itu akan luluh dengan kebaikan? Nah, iya, langsung luluh selamat dia tunduk kepada Anda. Kalau ini karena binasakumullah, pembahasannya ialah idza aminatil fitnah, kalau aman dari fitnah. Kalau kamu menimbulkan fitnah, hati Anda langsung luluh tadi itu. Selalu berdebar-debar. Kalau misalkan dianya lewat, nah itu penyakit hati telah sarang dalam dada Anda. Selalu menunggu-nunggu saat dia datang dan segala macamnya kena pandemi. Itu jiratan syaitan mengenai Anda. Itu namanya tidak aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah dan mengandung kemaslahatan yang rajihah, hukumannya boleh. Karena yang namanya hati yang berganti itu umum pada siapa. Dalam proses sebelum menikah, ini masa-masa nikah ya, banyak pembahasan nikah. Apakah ikhwan atau akhwat yang sedang proses diperbolehkan berbincang-bincang secara langsung, misal lewat telepon? Jika boleh, dalilnya apa? Jika dalilnya apa? Perlu jelaskan, karena ada yang mengatakan boleh, tapi diperinci. Jika tidak ada penyakit hati maka boleh, dan jika ada penyakit hati maka tidak boleh. Kamu tahu penyakit hati kamu dari mana? Berbincang-bincang dengan perempuan lewat telepon itu penyakit hati. Paham ya? Itu penyakit hati. Dia bukan mahramnya. Al-jawab mayajus. Tidak diperbolehkan. Tapi itu perempuan itu masih bukan mahram Anda, bukan istri Anda. Masih perempuan ajnabiyah. Yang ada dalam Islam itu cuma an-nawar. Melihat seseorang wanita yang dipinang. Lafadznya itu ialah nadhara yang guru melihat. Bukan kalama yukallimu berbincang-bincang. Benar, itu yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti' karya beliau. Dan beliau ingkar dengan keras tindakan seperti itu. Tidak ada itu. Yang ada cuma nadhara. Itu kan sekedar melihat, sudah. Nah, ada kemudian balik, kayak apa namanya? Yang memperagakan di sana itu namanya apa? Peraga lagi. Tidak boleh. Belok kiri, belok kanan. Tidak boleh ya. Haram. Main. Paham ini? Baik, atau lewat telepon, mayat. Ini tidak diperbolehkan ya. Ini yang bisa menimbulkan sekian banyak mudharat dan mafasid. Lihat sini lah. Bagaimana kalau memberi hadiah pada seorang PNS yang telah membantu menyelesaikan suatu urusan? Pemberiannya telah urusan selesai dengan niatan tanda terima kasih atas bantuannya. Ini pun juga tidak diperbolehkan. Untuk diterima sama PNS. Enggak betul-betul dia mengurus itu karena tugasnya dia. Yakin soalnya. Cukup sekian saja insyaAllah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.